Lagu kemarin kayak gimana sih? Bagaimana tuh? Oh itu. Gak tau nih, nunggu Rizal nih. Gak tau kemana Rizal. Mana sih jadi aja? Rizal mana Bob? Rizal! Sorry. Megan Fox barusan telepon. Yuk. Tuh, wah, gak, yo. Bayangkan bila hari penuh warna. Pada kehangatan yang selalu dia berikan, ku rasa ku sedang dimabuk cinta. Nikmatnya kini ku dimabuk cinta. Dimabuk cinta. Tidurku tanyak, dia membuat makan pun tak enak. Ku terpikat pada kehangatan yang selalu dia berikan. Oh, ku rasa ku sedang dimabuk cinta. Sedang di